تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي يظهر أن الإسلام أبي ذر الغفاري واسمه ذنب بن جنادة رضي الله عنه تأخر بعد البعثة بعدة سنوات كما سأبين ذلك. وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة السرية ففيه نظر، وكان رضي الله عنه يبحث عن الحق. وقصة إسلامه رضي الله عنه أخرجها الشيخان في صحيحيهما مع تغاير بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الأحبة، kita telah menjelaskan periode dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, bagaimana Nabi mulai mendakwakan Islam, mendatangi tempat-tempat berkumpulnya manusia, ya, bagaimana beliau juga menyuruh manusia naik ke Bukit Safa, beliau juga datang ke pasar-pasar, ke pasar Ukaz, Dil Majaz, ya, beliau juga datang ke Mina di musim haji, mendakwai manusia. Dan kita juga telah mengetahui bagaimana kesepakatan Quraisy setelah mereka berselisih apa yang paling tepat cara untuk membuat orang menjauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengatakan katakan dia gila, ada yang mengatakan katakan dia penyair, ada yang mengatakan katakan dia tukang sihir dan semacamnya. Akhirnya sepakatlah mereka menyatakan Muhammad adalah tukang sihir yang menyihir manusia dengan bahasan yang indah. Memisahkan antara manusia, antara ayah dan ibunya, antara anak dan orang tuanya, antara istri dengan suaminya dan seterusnya. Ya, dan sebagian bangsa Arab, ya, mulai mendengarkan dakwah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, mereka di musim haji Quraisy dengan tokoh-tokohnya menurunkan utusan-utusan untuk, ya, menjaga setiap jalan menuju Mekah. Kemudian mereka akan beritahukan kepada setiap orang mau masuk ke Mekah untuk haji, hati-hatilah dengan Muhammad, jangan dekat. Jangan dengarkan perkataannya, dia penyihir lihai yang bisa menyihir manusia. Tersebarlah hal ini di bangsa Arab. Sampai terdengar kepada Abu Dzar. Kita akan mengisahkan pada kali ini kisah masuk Islamnya Abu Dzar. Berkata pengarang kitab kita, yang jelas bahwasanya Islam Abu Dzar al-Ghifari yang namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu belakangan setelah diutusnya Nabi SAW, setelah beberapa tahun sebagaimana kala akan dia jelaskan. Adapun yang disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya bahwasanya Nabi masuk Islam di awal-awal dakwah sembunyi-sembunyi adalah merupakan perkataan yang perlu ditinjau ulang. Dan adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah seorang yang selalu berusaha mencari kebenaran. Dan kisah Islamnya telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dengan berbagai redaksi yang sedikit berbeda. Naam. Riwayatul Imam Muslimin wa Ahmad wa lafdhu li Ahmad. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu kharajna min qaumina ghifarin أنا وأخي أنيس وأمنا، فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك، قال فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حسبك، قال لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك، فقلت ما يقول الناس له، قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن، وكان أنيس شاعرا. أكمل. فقال أنيس قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقال أبو ذر رضي الله عنه: هل أنت كافئة هل أنت كافية حتى انطلق فانظرا حتى انطلق فانظرا؟ قال: نعم. فقل من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. نعم. Berkata dalam riwayat Imam Muslim, dan Ahmad, dan lafaznya adalah milik Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, kami keluar ya dari kaum kami, yaitu suku Ghifar. Suku Ghifar adalah suku yang dikenal dengan ya bajing loncatnya. Suku Ghifar terkenal dengan bajing loncatnya yang ditakuti oleh bangsa Arab. Aku dan saudaraku Unais beserta ibu kami. Ya, kemudian ringkasnya, maka berkatalah Unais, sesungguhnya aku punya hajat mau kutunaikan di Makkah. Maka tolonglah engkau menggantikan posisiku hingga aku kelak datang. Handlelah semua urusanku agar aku nanti datang, sampai aku nanti datang. Qala, berkata Abu Dzar, fantalaqa farwatha, maka saudaraku pun berangkat, tapi dia terlambat datangnya, lama datangnya. Farwatha alayya thumma atani, setelah lama datang dia pun, setelah lama tak muncul kemudian dia datang. Aku bertanya, apa yang telah menahanmu, kenapa engkau terlambat datang? Dia katakan, aku menemui seorang laki-laki yang dia mengklaim dirinya seorang rasul yang telah Allah utus. Aku pun bertanya, kata Abu Dzar, apa kira-kira tanggapan manusia tentang rasul tersebut? Berkata saudaranya Unais, yaqulun, orang-orang berkata, innahu sya'irun, mereka mengatakan dia seorang penyair, dia seorang penyihir, dia seorang dukun. Dan Unais adalah salah seorang yang juga ahli dalam bidang syair. Maka berkata Unais, sungguh benar-benar aku telah mendengarkan berbagai macam perkataan para dukun, namun tak aku temukan perkataan dia mirip perkataan mereka. Ya. Dan aku telah menimbang semua perkataannya dalam timbangan ahli syair, para penyair. Namun demi Allah, ya, tak ada sedikit pun kecocokan, kesuaian antara apa yang dikatakan dengan segala macam bentuk syair-syair dengan segala ya macamnya. Demi Allah, sesungguhnya laki-laki itu jujur, dan sesungguhnya mereka lah manusia yang berdusta. Maka penasaran Abu Dzar, maka dia berkata, hal anta kafiya, apakah engkau mau menghandle semua urusanku hatta antaliqa fa'andur, agar aku berangkat, aku juga mau melihat tentang dia, mau mengetahui apa yang dikatakannya. Berkata saudaranya, ya, tapi hendaklah engkau waspada dengan penduduk Mekah. Sesungguhnya mereka, penduduk Mekah, benar-benar murka dan membenci dia. Ya, dan mereka bersiap-siap ya untuk menyakitinya. Ya. Dan keras kepadanya. Naam. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, fantalaqtu hatta qadimtu Makkah. Fadha'aftu rajulan minhum. Faqultu ayna hadha ar-rajul alladhi tad'unahu as-sabi'a? Fa ashara ilayya wa qala as-sabi'u, famala ahlu al-wadi alayya bikulli madaratin wa 'admin hatta khararatu maghshiyan alayya. Fartafa'tu hina tarfa'tu. كأني نصب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم ولقد لبست 30 بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت أقن بطني وما وجدت على كبدي سخفة زوع. Berkata Abu Dzar radhiyallahu tabarakallahu, fantalaqtu, aku pun berangkat, hatta qadimtu Makkah, tibalah aku di kota Makkah. Fadha'aftu rajulan minhum, kulihat mana laki-laki yang paling lemah di antara mereka. Ya. Karena biasanya orang-orang yang lemah itu amanah. Ya. Mereka tak ada padanya tendensi. Kucari mana kira-kira orang bisa kutanya jujur, orang yang lemah. Fakultu, kutanyakan kepadanya, aina hadzal rajul ladzi tad'unahu asabi? Mana laki-laki yang kalian panggil-panggil dia itu orang yang sabi, orang yang murtad, keluar daripada agamanya? Fa asyara ilayya. Maka dia pun menunjukku, wa qala as-sabi. Dia berkata, ini orang murtad. Dia bertanya, mana orang yang kalian katakan sabi murtad itu? Kepada orang yang dianggapnya lemah, orang ini bahkan berbalik mengatakan ini orang murtad. Famala ahlul wadi alayya, maka seketika orang ada dalam lembah tersebut, karena Ka'bah berada pada tempat paling terendah, seketika mereka datang berbondong-bondong bikulli madaratin, ya, mereka melempariku dengan ya tanah yang keras, wa azamin, dengan tulang, hatta kharatu maghshiyan alayya, sampai aku jatuh pingsan. Inilah risikonya bertanya tentang Nabi. Fartafa'tu hina artafa'tu ka'anni nusubun ahmar. Ketika aku sadar, siuman daripada pingsanku, seolah-olah aku bagaikan ya patung berhala yang memerah karena banyaknya darah disembelih di hadapannya. Kebiasaan mereka di berhala-berhala mereka itu potong sembelihan-sembelihan kurban. Ya. Karena banyaknya darah sehingga kadang-kadang merah, kata dia, seolah-olah aku bagaikan ya berhala yang memerah di hadapannya karena banyaknya darah yang keluar dari dirinya, sebagaimana banyaknya sembelihan-sembelihan manusia di hadapan berhalanya. Fa'ataitu Zamzam, aku pun datang ke Zamzam, wa syaribtu min ma'iha, aku minum air Zamzam, wa ghasaltu 'anni dam, kucuci darahku, wa laqad labithtu 30 baina yawmin wa laila, aku menghitung telah berada 30 hari. Ya, aku hitung antara siang dan malam telah 30 hari aku di sana. Maka nali ta'amun illa ma'u Zamzam. Tapi aku tak pulang-pulang, sabar. Dan tak ada yang kumakan kecuali Zamzam. Bayangkan 30 hari dia hanya cukupkan dengan Zamzam. Ini pelajaran bagi kita, Zamzam mengenyangkan. Kok dah tak ada uang lagi, Zamzam aja lah minum. Haus, lapar, minum Zamzam. Semuanya cukup. Kata Nabi, Zamzam ta'amu suqmin wa syifa'u 'ayyin. Zamzam makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit, menyembuhkan, dapat menyembuhkan dengan izin Allah SWT. 3 hari, karena dia orang asing dari Rifar, dia mau tahu mana Nabi SAW. Bayangkan 30 hari dia menunggu di sana. Ya. Baina yaumin wa laila ma kana li ta'amin illa ma'u Zamzam. Tak ada makanan kecuali Zamzam saja yang kuminum. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni, aku pun kenyang sehingga perutku menjadi gemuk. Wa ma wajadtu ala kabiri sakhfata ju'in, sedikit pun aku tak merasakan lapar sama sekali. Ya, dengan mencukupkan air Zamzam saja. Naam. Qala radhiyallahu anhu, fa baina ahli Makkah fi lailatin qamra'a idhyana, idh daraballahu ala admihqati ahli Makkah, فما يطوف بالبيت غير امرأتين فأتتا علي وهما تدعوان إسافة ونائلة فقلت أنكحوا أحدهما الآخرة فما ثناهما ذلك فأتتا علي فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم أكني فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارها من أنفارنا. كمل. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وهما هابطان من الجبل فقال ما لكما. قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم. قال أبو ذر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى فلما قضى صلاته أتيته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنت قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى كنت ها هنا قلت كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تقصرت أقن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع حسبك يا بركات أبو ذر رحمه الله فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان تدكال penduduk مكة ya dalam keadaan suasana bulan purnama yang begitu terang menyinari idzaraballahu ala adhmihati ahli Makkah membuat mereka tertidur lelap lengang senyap sepi famayatufu bil baiti ghairu mu'ataini kulihat ketika itu tak ada lagi orang tawaf di Ka'bah kecuali dua orang dua wanita fa'atata alayya keduanya pun datang kepadaku Ohuma tadu'wani Isaf wa Na'ilah. Keduanya sedang berdoa memuja patung yang bernama Isaf dan Na'ilah. Ya. Isaf dan Na'ilah dua patung yang disembah oleh bangsa Arab. Konon kabarnya dahulu kala keduanya adalah laki-laki dan wanita. Keduanya berzina di Ka'bah. Akhirnya kedua-duanya dirubah menjadi patung. Ya. Kemudian bangsa Arab malah menyembahnya. Yang satu diletakkan di Safa, satu di Marwah dalam beberapa riwayat. Ya. Keduanya sedang berdoa kepada Isab bin Na'ilah faqultu ankihu ahadahumul akhar. Kukatakan kepada keduanya, dua patung ini nikahkan saja. Ya. Fama sanahuma dzalik, tapi keduanya tetap tidak mempedulikan perkataanku, tetap memuja Isab dan Na'ilah. Fa'atata 'alayya. Maka keduanya pun datang kepadaku faqultu wahnun mithlul khashabah. Ya. Aku pun berkata ya. Wahnun mithlu al khashabah. Ini adalah patung lemah, kayu. Ghairu anni lam akni, tapi aku ketika itu tidak memberikan dengan kata-kata kiasan. Ya, fantalaqa tuwalwilani, fantalaqata tuwalwilani. Seketika keduanya pun menjauh tadi ku tergesa-gesa. Wataqulani. Dan keduanya berkata, "Lau kana hahuna ahadun min anfarina." Sekiranya ada orang di sini dengar perkataanmu menghina tuhan-tuhan kami, habislah engkau. Qala fastaqbalahuma Rasulullah wa Abu Bakrin wa huma habitani min al-jabal. Kedua perempuan itu berjumpa dengan Rasulullah dan Abu Bakar ketika keduanya sedang turun dari gunung. Faqala, maka berkata Rasulullah Bakar kepada keduanya, malakuma, ada apa dengan kalian? Kenapa berjalan tergesa-gesa? Qalata, keduanya berkata, boleh jadi keduanya tak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'u bainal ka'bati wa astariha. Di sana tuh ada orang murtad. Ya, dari agama kaumnya. Ada di antara Ka'bah. Ya. Dan kain penutup Ka'bah qala ma qala lakuma keduanya berkata memang dia berkata apa kepada kalian berdua wahai wanita qalat qala lana kalimatan tamla'ul fam sungguh dia berkata kata-kata yang begitu buruknya tak mampu diucapkan saking buruknya maksudnya apa dia mencela Isab dan Na'ilah qala Abu Dzarin berkata Abu Dzar faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa sahibuhu hatta istalama al-hajar aku melihat Rasulullah datang dengan sahabatnya Rasulullah pun mengusap Hajar Aswad, fatafa bil bait, Rasulullah pun tawaf, kemudian salat. Selesai salat, aku pun datang kepadanya dan aku yang pertama kali mengucapkan kepada salam, aku katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Menunjukkan Abu Dzar setelah mendengar dari saudaranya sudah masuk dalam hati Islam. Maka Rasulullah menjawab alaikassalam wa alaikassalam wa rahmatullah. Kemudian Rasulullah bertanya, mimman anta, engkau dari mana? Aku katakan aku dari Ghifar. Berkata Abu Dzar maka Rasulullah SAW pun meletakkan ya tangannya di atas dahinya ya seolah-olah Rasulullah SAW tak suka mendengarnya. Kukatakan dalam diriku ya mungkin Nabi SAW tak suka aku menyebutkan aku dari Ghifar karena Ghifar terkenal dengan perampoknya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata sejak kapan engkau di sini? Kukatakan aku di sini sejak 30 hari 30 malam. Berkata Rasulullah, jadi siapa yang beri kau makan? Dia katakan, tak ada makananku kecuali air zam-zam saja. Itu yang ku minum sampai ku menjadi gemuk seperti ini. Ya, dan tak pernah ku merasa lapar sedikit jua pun. Maka berkata Rasulullah, na'am. Faqala Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakah. Innaha ta'am tu'min. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, i'dhan li fi ta'amihi al-laylata. Qala fa'ala. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف قال أبو ذر رضي الله عنه فكان ذلك أول طعام أكلته بها فلبست ما لبست ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثربا فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال أبو ذر رضي الله عنه فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا فقال لي ما صنعت قلت صنعت أني أسلمت وصدقت قال أنيس فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت ثم أتينا أمنا فقالت فما بي رغبة عن دينكما فإني أسلمت وصدقت فاحتملنا حتى أتينا قومنا بفار فأسلم نصفهم وكان يأمهم إيماء ابن رخصة الغفاري وكان سيدهم ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر وأحد وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. Berkata Abu Bakar, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada Abu Dzar ketika dia mengatakan 30 hari hanya meminum zam-zam saja, innaha mubarak, ini adalah air yang berkah. Inna ta'am tu'min, sungguh dia adalah merupakan makanan yang dapat mengenyangkan. Berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memberi jamuan baginya malam hari ini. Kata Rasulullah, silahkan. Maka berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar, ya, dan aku pun ikut bersama mereka berdua. Hingga Abu Bakar Siddiq membukakan baginya pintu rumahnya, bagiku pintu rumahnya. Kemudian dia menghidangkan kepada kami zabib dari Taif. Zabib adalah kurma yang dikeringkan, yang merupakan makanan pokok mereka. Kita menyebutnya kismis. Kemudian Abu Dzar berkata, "Fakana dzalika awwala ta'amin akaltu." Kata Abu Dzar, itulah makanan pertama kali yang kusantap di Mekah, sejak di Mekah. "Falabithu ma labithu," aku pun tinggal di sana beberapa hari. "Tsumma ataitu Rasulullah," kemudian aku pun datang kepada Rasulullah. "Faqala," maka berkata Rasulullah kepada Abu Dzar, "Inni qad wajjahtu ila ardi dzati nakhlin." Inni qad wajjahtu ila ardi dzati nakhlin. Wala ahsibuha illa yathriba. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk hijrah ke satu negeri yang di sana banyak padanya pohon-pohon kurma, dan aku tidaklah menyangka kecuali dia adalah Yathrib." Yathrib nama lain daripada Madinah. Madinah namanya Yathrib, Madinah, Tabah, ini nama-nama kota Madinah. Kata Nabi, aku telah mendapatkan perintah untuk hijrah ke negeri yang di sana banyak pohon kurmanya. Karena ketika Rasulullah berjumpa Abu Dzar masih di Mekah, belum hijrah. Dan aku tidaklah mengira kecuali Yathrib. "Fahal anta muballighun anni qaumaka?" Maukah engkau sampaikan agama ini kepada kaummu? "La'alla Allah an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim." Semoga Allah berikan engkau menjadi sarana yang bermanfaat untuk mereka dan memberikan bagimu ganjaran pahala. Berkata Abu Dzar, "Fantolaktu," aku pun berangkat pulang ke Ghifar. "Fa'ataitu akhi Unaisan," aku datangi saudaraku Unais. "Faqala li ma sana'ta," dia bertanya kepadaku, "apa yang kau buat?" "Qultu sana'tu anni aslamtu wa saddaqtu," yang ku buat aku masuk Islam, aku telah membenarkan Rasulullah. Berkata Unais, "Fama bi raghbatun an dinika fa inni qad aslamtu," sungguh aku tidak benci kepada agamamu, aku pun telah masuk Islam dan aku pun telah benarkan Rasulullah. Kemudian kami berdua mendatangi ibunda kami dan dia berkata, sesungguhnya ketika Mitri utarakan kepadanya tentang masuk Islamnya kami, maka ibunda kami berkata, sesungguhnya aku pun tak benci kepada agama kami berdua. Aku pun masuk Islam dan membenarkan Nabi yang kami sebutkan. Ya, kemudian kami pun mulai ya mendakwahi kaum kami suku Ghifar sehingga masuk Islam setengah daripada kaum kami. Subhanallah. Ya, inilah dia keislaman Abu Dzar. Kemudian ya. Wa kana ummuhum Ima ibn Rukhasa al-Ghifari. Ya, ketika itu yang menjadi pemimpin mereka adalah Ibnu Rukhasa al-Ghifari. Dialah pemimpin mereka. Yang menjadi imam bagi mereka adalah Ima bin Rukhasa. Ima bin Rukhasa dari suku Ghifar dan dialah pemimpin mereka. Naam. Aqra'at hadha? Tsumma qadimtu? Kemudian tsumma qadimat qabilatu Ghifar al-Rasulillah wa huwa fil Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, setelah banyak orang-orang di suku Ghifar masuk Islam, berangkatlah suku Ghifar menemui Rasulullah di Madinah untuk berhijrah. Setelah selesai peristiwa perang Badar dan Uhud. Ya, Badar pada tahun ketiga di bulan Ramadan, Uhud tahun keempat, tak salah di bulan Syawal. Ya. Setelah keduanya berlalu, setelah Badar, setelah Uhud, datanglah suku Ghifar menemui Rasulullah. Dan tatkala mereka datang menemui Rasulullah, datang pula dalam waktu yang bersamaan suku Aslam. Tatkala seluruhnya mereka mempermaklumkan keislaman mereka, berkatalah Rasulullah, Ghifarun ghafarallah. Semoga suku Ghifar diampuni Allah. Jadi kata-kata Ghifar dari kata-kata ghafara, maknanya adalah menutup atau mengampuni. Ghifarun ghafarallah. Semoga suku Ghifar diampuni Allah. Wa aslam salam Allah. Semoga suku Aslam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Riwayatul Imam Al-Bukhari wa fi riwayatil Bukhari fi sahihihi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma balagha Abu Dzar radhiyallahu anhu mab'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi irkab ila هذا الوادي فاعلم لعلم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال أبو ذر رضي الله عنه ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعد الليل فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل كربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مرجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال أما نال لرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي رضي الله عنه على مثل ذلك فأقام معه ثم قال لأبي ذر ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت ففعل فأخبره. نعم. Jadi tadi Islamnya Abu Dzar dari versi riwayat Imam Ahmad dan Muslim dan redaksi Imam Ahmad. Adapun dalam versi Imam Bukhari rahimahullah, ya, dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Abu Dzar mendengarkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada saudaranya Unais, "Pergilah engkau ke laki-laki ini yang ada dalam lembah, maksudnya Mekah. Beritahukanlah saya ilmu tentang laki-laki tersebut, apa yang diklaim manusia tentangnya, yang mana dia mengaku sebagai seorang nabi, datang kepadanya berita dari langit. Dan dengarkan pula apa yang dikatakan oleh kaumnya, kemudian bawakan kepadaku berita." Maka dia pun berangkat. maksudnya saudaranya berangkat. Tibalah dia di kota Mekah. Ya. Dan dia telah mendengarkan dari perkataan Nabi SAW. Kemudian dia kembali kepada Abu Dzar. Maka dia berkata, aku mendengarkan dia, maksudnya Rasulullah, menyuruh orang untuk berbuat akhlak yang baik dan mulia. Dan dia juga mengucapkan pada perkataan-perkataan yang bukan syair. Maka Abu Dzar berkata, ma syafaitani mimma aratu, engkau tak membuat aku puas dengan apa yang kau bawa ini. Berita yang kau sampaikan sepotong-potong aku tak puas. Fatazawwad, maka dia pun siapkan bekalnya. Wa hamala shannatan lahu fiha ma, dia bawalah tempat airnya, wadah airnya yang terbuat dari kulit. Sampailah tiba di Mekah. Dan dia pun datang di masjid, Masjidil Haram. Dan dia mencari Nabi SAW. Tapi dia tak tahu mana yang namanya Nabi. Dan dia tak berani bertanya. Sehingga dia pun berada di sana sampai malam hari datang. Ali melihatnya. Dan Ali tahu dia orang asing. Tatkala Ali melihatnya, ya, maka Ali pun ya mengikutinya. Dan keduanya tidak pernah bertanya satu sama lain. Ya. Artinya Ali menawarkan dia untuk ikut. Boleh jadi dibawa Ali ke rumahnya, menjamunya. Tapi mereka tak ada bicara sama sekali satu sama lain tentang tujuan dia datang. Sampai datang pagi hari, kemudian kembali bawa wadah airnya. Ya. Dia datang kembali ke masjid. Dan sepanjang hari itu dia juga tidak melihat Nabi SAW atau Nabi tidak melihatnya. Sehingga waktu sore pun tiba. Dia pun kembali ke tempatnya semula. Ali lewat dan melihat orang itu masih ada pada tempat semula. Maka Ali berkata, amanala lirrajuli an ya'lama manzilahu, apakah engkau belum lagi dapat di mana tempatmu akan turun? Ya. Maka Ali pun mengajaknya pergi kembali bersamanya. Dia pun mengikuti Ali. Dan antara keduanya tak ada sama sekali omongan apapun terjadi. Ya, begitulah. Mungkin dijamu Ali lagi. Setelah itu dia kembali ke masjid. Pada hari ketiga, Ali kembali melihat dia dalam keadaan seperti itu pula. Maka Ali mengajak dia kembali ke rumahnya. Setelah di sana, dia berkata kepada Abu Dzar, ala tuhadithuni madlati akramaka, maukah engkau beritahukan aku, mengapa engkau datang ke sini, apa tujuanmu datang ke sini? Maka berkata Abu Dzar, jika engkau mau bersumpah, engkau mau menunjukiku nanti arah yang akan kutuju, aku akan memberitahukan. Kata Aliya, maka dia pun memberitahukan kenapa dia datang ke kota Mekah. Naam. Faqala Ali radhiyallahu anhu fa innahu haqqun wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza asbahta fatba'ni. Fantalaqa يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. Ya, maka berkata Ali, ya, setelah dia menceritakan maksud kedatangannya ke Mekah, kata Ali, sesungguhnya Nabi itu Nabi yang benar dan dia adalah benar-benar utusan Allah SWT. Maka besok pagi, jika telah datang tak pagi, ikutilah aku dari arah jauh. Nah, sehingga Ali pun pagi hari menuntunnya masuk dari dia menemui Nabi SAW. Bersama Ali dia masuk ke sana dan dia pun mendengarkan dari perkataan Nabi SAW dan seketika dia masuk Islam. Maka berkata Nabi kepada Abu Dzar, kembalilah engkau pada kaummu. Beritahukan kepada mereka tentang agama ini sampai datang nanti perintahku kepadamu. Inilah riwayat Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Ya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan tapi tak dimuat di sini. Ya. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, bolehkah aku ditahukan kepada mereka nanti aku masuk Islam? Aku telah Islam. Kata Nabi, nanti kau tak sanggup. Kata dia, sanggup. Pagi hari setelah masuk Islam, dia berteriak di tengah-tengah orang Mekah sedang tawaf. Hei orang Mekah, aku sudah masuk Islam. Maka datanglah penduduk Mekah memukulinya. Meninjunya, menyepaknya. Ya, mengerumuninya, mengeroyoknya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Ya, Abbas. berkata, hei lepaskan dia, kan tahu siapa ini suku Ghifar, hati-hati, andai kata dia tertumpah darahnya, mati di sini, tak selamat barang dagangan kalian. Mereka pun bubar meninggalkanku. Aku pun pulang kepada Rasulullah dalam keadaan berdarah-darah. Kata Rasulullah, sudah aku katakan, ya Rasulullah, aku kuat, kalau kau mau besok aku beritakan sekali lagi. Ini kisah tentang kemislawan Abu Dzar. Naam. Al-adillatu ala ta'akhuri islami Abi Dzar radhiyallahu anhu. Awalan, diafatu Ali radhiyallahu anhu li Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala al-hafidhu fil fathi, وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي رضي الله عنه أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه فإن الأصح في سن علي رضي الله عنه حين المبعث كان 10 سنين ترش. ثانيا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لأراها إلى يثرب قال الحافظ في الفتح فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة والله أعلم. Adapun sejumlah argumentasi menunjukkan keislaman Abu Dzar itu datang nanti. Bukan dia Islam sebagaimana awal-awal muhajirin. Pertama adalah bagaimana Ali menjamunya. Sebagaimana termuat dalam riwayat Bukhari. Ya, menunjukkan kisah Abu Dzar ini masuk Islam nanti diperkirakan setelah 2 tahun berjalan. Keislaman Nabi SAW, diutusnya Nabi SAW di kota Makkah. Manakala ketika itu Ali sudah dapat berbicara bagi seorang laki-laki, berarti Ali kala itu sudah berumur 12 tahun. Ya, ketika Rasulullah diutus umur Ali 10 tahun. 2 tahun selanjutnya berarti 12 tahun, berarti Ali telah mulai dewasa. Ya, di mana Ali telah berani berkata-kata kepada orang yang asing. Bahkan menjamunya. Ya. Dan yang paling benar umur Ali ketika Nabi diutus 12 tahun, berarti sekitar 10 tahun. Berarti setelah umur Ali sekitar 12 tahun. Kemudian yang kedua perkataan Rasulullah kepada Abu Dzar, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk hijrah ke negeri yang di sana banyak pohon kurmanya. Dan aku tidaklah mengetahui kecuali dia adalah negeri Yathrib. Berkata Hafidz Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya kejadian keislaman Abu Dzar itu nanti belakangan. Diperkirakan ketika telah dekat hijrahnya Nabi SAW, wallahu a'lam. Naam. Thalithan, قول أنيس رضي الله عنه لأخيه أبي ذر رضي الله عنه لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك فهذا يدل على أن أبا ذر كان قد أسلم قبل لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتشر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة إلا بعد عدة سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم mimma yadullu ala ta'akhuri islamihi radhiyallahu anhu. Adapun argumen yang ketiga menunjukkan Islamnya itu belakangan, bukan di awal-awal Islam sebagaimana para muhajirin. Perkataan adiknya Anas kepada Abu Dzar, aku telah menjumpai seorang laki-laki yang menganggap dirinya nabi. Ya. Yazumu anna Allah arsalahu ala dinika. Yang menganggap dia adalah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agamamu ini. Ini menunjukkan bahwa Abu Dzar kala itu telah masuk Islam sebelum berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dan riwayat Ahmad menunjukkan Abu Dzar telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menemui Nabi, telah masuk Islam. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu tak tersebar beritanya di saat Arab kecuali belakangan setelah Nabi mulai dakwah secara terang-terangan. Dan Nabi menyembunyikan dakwahnya selama berapa tahun? 3 tahun Nabi menyembunyikan dakwanya. Setelah itu barulah ada perintah untuk terang-terangan. Maka diperkirakan 2 tahun lebih setelah Rasulullah diutus barulah masuk Islam Abu Dzar. Ya, terkenalnya Nabi beritanya di Jazirah Arabia itu setelah beberapa tahun dibangkitkan diutusnya Nabi sebagai Rasul. Ya, ini menunjukkan bahwasanya keislaman Abu Dzar bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Naam. Ahaditsu dha'ifah. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت ربع الإسلام أسلم قبلي 3 وأنا الرابع أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرأيت الانتشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنت فقلت إني جندب رجل من بني غفار روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال لقد رأيتني ربع الإسلام لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. Ada hadis-hadis yang dhaif yang menceritakan Islamnya Abu Dzar itu di awal keislaman. Itu yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Hakim dengan sanad yang lemah. Yang dari Abu Dzar, dia berkata, aku adalah orang keempat Islam. Orang yang keempat masuk Islam. Sebelumku Islam tiga orang dan aku yang keempat. Aku datang kepada Nabi SAW, aku katakan Assalamualaikum Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah untuk disembah dan engkau adalah Rasulullah. Maka kulihat wajah Nabi SAW, dia bergembira dan dia bertanya, engkau dari mana? Aku katakan, aku ini adalah jundub laki-laki dari Bani Ghifar. Ini riwayatnya lemah. Al-Hakim juga meriwayatkan dalam mustadraknya dengan sanad yang lemah pula dari Abu Dzar, dia berkata, aku telah melihat diriku seperempat Islam atau orang yang keempat masuk Islam. Taklah Islam sebelumku kecuali Nabi, Abu Bakar dan Bilal. Ini semuanya lemah dhaif. Dia masuk Islam nanti, mungkin setelah tahun kedua Hijriah atau setelah tahun kedua kenabian atau tahun ketiga. Inilah kisah tentang masuk Islamnya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang begitu terkenal dengan kezuhudannya, tak mencintai sama sekali kekuasaan. Dia wafat pada masa pemerintahan Uthman bin Affan. Wafat Abu Dzar di tempat namanya Rabdah, tempat pengasingan di kota Madinah. Abu Dzar ini ketika masa Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam, diperintahkan oleh Uthman. Ya, negeri Syam ketika itu telah kaya raya, Islam telah tersebar. Abu Dzar melihat bagaimana negeri Syam telah kaya raya, masyarakatnya makmur, sejahtera, dan mereka ya mulai memiliki harta-harta emas-emas perak. Abu Dzar khawatir mereka itu akan tertipu dengan dunia. Maka Abu Dzar senantiasa mencela dunia, mencela mereka dan semacamnya, sehingga membuat kegaduhan. Karena mazhab Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya orang itu tak boleh punya banyak-banyak harta. Kalau dia punya dua rumah, yang dipakai satu, satu lagi disedekahkan. Kalau dia punya kuda, yang dibutuhkan satu, satu lagi disedekahkan. Itu mazhabnya Abu Dzar. Sehingga dia banyak bercerita-cerita tentang masalah zuhud dalam dunia, jangan gila dunia, hati-hati dengan dunia, akhirnya membuat kegaduhan. Karena dia menyalahkan sebagian sahabat-sahabat yang memiliki harta-harta yang banyak. Ya. Akhirnya ya, sudah mulai ada ya kebisingan, mulai ada orang-orang yang pro ke dia. Muawiyah melihat ini orang akan dibiarkan, akan membuat gaduh nanti kota Syam. Maka ketika itu Muawiyah mengirim surat kepada Uthman agar menarik Abu Dzar. Ya, maka Uthman mengirimkan surat Abu Dzar agar datang ke kota Madinah. Berangkatlah Abu Dzar ke kota Madinah. Ya, setelah tiba di kota Madinah, maka dia pun izin kepada Uthman agar dibiarkan untuk beruzlah menyendiri di tempat namanya Rabdah, kalau saya tak silap. Di sanalah dia menyendiri, ya hanya dengan istrinya, hanya dengan anaknya, meninggalkan ya manusia, gemerlap dunia. Ya, kemudian di sanalah dia wafat. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Wa sallallahu wasallam Muhammadin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemana ada hadiah? Hadiahnya mana ini? Mau saya tanya, hadiahnya tak ada. Hadiah tak ada, saya tak sempat. Tak apalah.